Al-Quran wa Sunnah bifahmi salafil ummah, maka kerugian itu akan kita dapatkan setelah sekian waktu lamanya. Ketika kita menangani permasalahan-permasalahan di seputar pendidikan ini, maka kesalahan menangani itu akan terasa setelah sekian tahun ke depan. Nas'alullah salamah wal afiyah. Kita memohon kepada Allah keselamatan dan afiyah, dan kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kejelekan-kejelekan yang ada pada diri kita. Pendidikan anak ataupun yang terkait dengan masalah keluarga adalah merupakan bentuk pendidikan yang telah diwasiatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat ke-11. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yusikumullahu fi awladikum. Allah berwasiat kepada kalian terkait dengan masalah anak-anak kalian. Sebagaimana telah dimaklumi, yang namanya wasiat itu adalah sesuatu yang terkait dengan masalah yang penting. Dan untuk satu perkara yang penting pula, wasiat menunjukkan bahwasannya perkara yang diwasiatkan itu adalah merupakan perkara yang penting dan untuk sesuatu yang penting. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah mewasiatkan kepada kita tentang anak-anak kita. Dan manakala kita melihat kepada perjalanan hidup para anbiya Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan dapati sekian banyak contoh bahwasannya para nabi Allah subhanahu wa ta'ala sedemikian kuat perhatiannya kepada anak-anak mereka. Perhatian para nabi Allah subhanahu wa ta'ala bisa kita lihat misalnya Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam, sebagaimana digambarkan di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Al-Baqarah ayat 133. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Bukankah kalian menjadi saksi ketika kematian telah hadir pada diri Ya'qub saat ia menyatakan kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah, apa yang akan kalian ibadahi setelah sepeninggalku nanti. Qalu, maka kemudian anak-anaknya menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika, kami akan beribadah, kami akan menyembah kepada ilahmu dan ilah nenek moyangmu, Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, ilaha wahida, yaitu ilahnya nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishaq, ilah yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami termasuk orang-orang yang berserah diri kepadanya. Dari firman Allah Subhanahu wa taala ini kita akan dapati pelajaran yang sangat berharga. Bagaimana Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam tetap memberikan perhatian kepada anak-anaknya walaupun maut, kematian itu sudah dekat pada dirinya. Ia akan segera meninggal dunia. Namun keadaan yang demikian tidak lantas menjadikan Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam tidak lantas memperhatikan anak-anaknya. Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam memperhatikan tentang keadaan anak-anaknya, keselamatan tauhid yang ada pada diri anak-anaknya. Karena sesungguhnya sebagai seorang Nabiullah, tentu Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam telah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menanamkan akidah sahihah, menanamkan tauhid kepada anak keturunannya. Dan keadaan inilah yang kemudian senantiasa mendapatkan perhatian dari Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam. Karenanya bagi kita pelajaran ini hendaknya benar-benar tertanam, benar-benar menjadi sesuatu yang sangat amat kita perhatikan, pendidikan tauhid bagi anak-anak kita. Bagaimana mereka harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan peribadahan itu hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang ditanamkan hendaknya pada diri anak-anak kita. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam salah satu risalah beliau, beliau menyebutkan bahwasannya menanamkan tauhid pada diri anak adalah ketika anak-anak itu sudah mampu untuk berbicara, sudah mampu untuk lisannya mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah tersebut. Hal ini beliau sampaikan di dalam Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Maka ikhwah fiddin azakumullah, tuntunan para salaf kita untuk menyegerakan pendidikan tauhid ini adalah terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ketika kita mengajarkan permasalahan tauhid kepada anak-anak kita, sesungguhnya kita sedang mengajarkan pendidikan adab, yang adab itu menyangkut kepada sesuatu yang amat tinggi, yaitu terkait kepada hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara contoh bagaimana para nabi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan tauhid kepada anak-anak mereka. Demikian juga Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mengajarkan tauhid kepada putra beliau, diantaranya adalah kepada Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, mengajarkan untuk senantiasa taat patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dialog antara Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan putra beliau Ismail alaihissalatu wassalam dalam surat As-Saffat ayat 102. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menggambarkan tentang dialog antara Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan putranya Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fangzur madha tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi, sungguh aku menyembelihmu. Maka lihatlah, perhatikanlah, apa pendapatmu tentang hal tersebut. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mengajak Ismail sebagai putranya untuk mendiskusikan, untuk berdialog terkait dengan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Ismail alaihissalatu wassalam menjawab sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya abati if'al ma tu'maru. Wahai ayahandaku, kerjakanlah, lakukanlah apa yang diperintahkan kepada dirimu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka engkau akan dapati diriku termasuk orang-orang yang sabar. Sabar di dalam menunaikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun ancamannya adalah sesuatu yang tidak main-main. Ancamannya jiwa. Maka demikianlah bentuk ketaatan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Betapa ia memahami bagaimana dan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang tuanya. Dan demikianlah kita lihat hasil daripada tarbiyah para anbiya, hasil tarbiyah dari Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam kepada anaknya. Sedemikian besar ketawakalan, sedemikian besar kesabaran yang ada pada diri Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Maka Nabi Ibrahim Khalilullah sebagai kekasih Allah subhanahu wa ta'ala sedemikian kuat memperhatikan tentang keadaan diri anak-anaknya. Dan kita juga mendapatkan pelajaran yang sedemikian banyak dari Al-Quran, yaitu ketika misalnya dalam kisah Luqman, kita dapati bagaimana Luqman membina anaknya, mentarbiah anaknya untuk menjadi orang yang bertauhid, orang yang mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kisah Luqman di dalam Al-Quran. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau sekutukan Allah. Karena sungguhnya menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala itu sungguh merupakan bentuk kezaliman yang teramat besar. Sekali lagi, kita dapati di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, pendidikan yang teramat agung, tarbiyatul abna, pendidikan untuk anak-anak yang sedemikian kuat contohnya dari orang-orang yang telah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Luqman mengajari anaknya tauhid. Luqman mengajari anaknya untuk tidak berbuat menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwafiddin azakumullah, inilah bentuk perhatian dari para Nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita akan dapati pula perintah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran terkait dengan apa yang ada pada diri kita, yaitu dalam masalah tarbiyah kepada anak-anak kita. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Al-Hafidh Asy-Syaukani rahimahullah di dalam kitab beliau yaitu Fathul Qadir, sebagaimana dinukil oleh Asy-Syaikh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala di dalam risalah beliau Huququl Aulad 'alal Aba wal Ummahat, disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Asy-Syaukani rahimahullah, menukil apa yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika memberikan penjelasan tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, qu anfusakum wa ahlikum nara. Apa yang dimaksud dengan kalimat atau firman Allah subhanahu wa ta'ala, qu anfusakum wa ahlikum nara? Jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang dimaksud dengan ku anfusakum wa ahlikum nara, ay qala allimu anfusakum wa ahlikumul khaira wa addibuhum. Allimu anfusakum, ajarilah oleh kalian diri-diri kalian sendiri. Wa ahlikum, dan keluarga kalian. Apa yang diajarkan? Al-khair, yaitu kebaikan. Ajarkan diri-diri kalian, ajari diri-diri kalian, keluarga kalian, yaitu termasuk anak-anak kita, istri-istri kita, untuk melaksanakan al-khair, melaksanakan nilai-nilai kebaikan, kebajikan yang ada di dalam agama ini. Wa addibuhum, dan didiklah oleh kalian mereka. Siapa? Anak-anak kita, istri-istri kita. Didik mereka dengan nilai-nilai yang telah dicontohkan oleh Allah dan telah diperintahkan oleh Allah dan telah dicontohkan oleh Rasulnya, atau nilai-nilai yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Hal yang sama disebutkan pula oleh Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullah, ketika beliau menafsirkan tentang surat At-Tahrim ayat ke 100 ayat ke 6 ini, di mana kata Al-Hasanul Basri rahimahullah ketika menafsirkan ku anfusakum wa ahlikum an-nar, maka kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, addibuhum wa 'allimhum, didik oleh kalian mereka dan ajari oleh kalian mereka. Didik anak-anak kita, didik istri-istri kita untuk tetap menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwafiddin azakumullah, sedemikian kuat isyarat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terkait dengan masalah tarbiyah untuk anak-anak kita. Maka sebagaimana telah menjadi tanggung jawab kita berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tahrim tadi, maka sebenarnya pendidikan anak itu merupakan tugas kewajiban kita sebagai seorang ayah atau sebagai seorang suami. Tanggung jawab kita untuk mendidik anak-anak kita. Jadi berdasarkan apa yang kita baca tadi, jelas tampak sekali bahwasannya tanggung jawab pendidikan anak-anak kita adalah diri kita. Diri kita sebagai seorang ayah atau diri kita sebagai seorang suami, manakala pendidikan itu terkait kepada istri kita. Hal yang demikian ditegaskan lagi berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis yang masyhur riwayat Al-Bukhari wa Muslim. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap diri kalian adalah penggembala, pemimpin. Ya, kita lihat bagaimana yang dilakukan oleh seorang penggembala terhadap gembalaannya. Manakala gembalaannya akan keluar, maka sang penggembala mengarahkan gembalaannya untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh gembalaan-gembalaan lainnya. Namanya penggembala, dia akan senantiasa mengawasi gembalaannya. Jangan sampai kemudian serigala menerkamnya. Namanya seorang penggembala, dia akan mengawasi, mengarahkan kemana gembalaannya ini harus berjalan. Itu namanya ra'in, penggembala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Kullukum ra'in." Setiap diri kalian adalah seorang penggembala. Seorang yang mengarahkan gembalaannya. Orang yang dipimpin untuk sesuai dengan jalur yang benar. Untuk sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai orang yang dipimpin oleh kita kemudian menyimpang, atau kemudian melepaskan diri, atau kemudian tidak menaati apa yang telah ditentukan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi." Maka setiap diri pemimpin, setiap diri penggembala kelak akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa yang ia pimpin tersebut. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, menentukan kepemimpinan seorang ayah, seorang pemimpin keluarga. Maka yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya adalah diri kita sebagai pemimpin keluarga. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, hadis dari Anas bin Malik yang dikeluarkan hadis ini dari An-Nasa'i dalam Sunanul Kubra. Hadis ini dinukil oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah taala di dalam risalah beliau Huququl Aulad. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innallaha sa'ilun kullar ra'in amma star'ahu ahafidha am dayya'a hatta yas'ala ar-rajula an ahli baitih. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan meminta kepada setiap pemimpin tentang apa yang telah ia pimpin. Allah subhanahu wa ta'ala akan meminta pertanggungjawabannya. Ahafidha am dayya'a, apakah ia sia-siakan, apakah ia jaga atau ia sia-siakan. Hingga ia akan bertanya kepada seorang tentang ahlul baitnya, tentang keluarganya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini lebih tegas lagi tentang pertanggungjawaban kita sebagai pemimpin keluarga, yang kelak pertanggungjawaban itu akan dimintai, akan diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ahafidha am dayya'a, apakah orang yang dibawa tanggung jawab kita itu dijaga, atau orang yang dibawa tanggung jawab kita itu disia-siakan? Artinya, apakah diperhatikan pendidikannya? Apakah benar-benar anak-anak kita dididik? Istri kita dibimbing, dididik? Atau kita sama sekali lepas, tidak mau peduli terhadap anak kita, terhadap istri kita, tidak mau peduli? Ahafidha am doya'a, apakah dijaga atau disia-siakan, dibiarkan begitu saja? Maka berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang akan kelak dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita, kita pemimpin keluarga. Karenanya bukan berarti anak itu masuk ke ma'had lantas kemudian lepas orang tua begitu saja, lepas tanggung jawab dari orang tua begitu saja. Bukan demikian. Anak kita dididik di sebuah ma'had, pondok pesantren yang dikelola oleh salafiyin, dibimbing oleh ustad-ustad yang akidah manhajnya kita kenal, berdiri di atas al-haq. Bukan lantas kemudian kita sebagai orang tua lepas tanggung jawab. Tidak demikian. Tetap tanggung jawab itu ada pada diri kita. Anak kita ditempatkan di sebuah ma'had, itu adalah dalam rangka kerjasama kita sebagai penanggung jawab pendidikan anak kita dengan orang yang kita percaya untuk mendidik anak kita. Tanggung jawab tetap ada pada diri kita sebagai orang tua. Adapun ustadz, adapun pengasuh, ya, pembimbing yang ada di pondok ataupun di ma'had, itu adalah partner kita, teman seiring kita, untuk kita jadikan atau kita ajak untuk berta'awun, untuk saling menolong, bekerja sama, ya, dalam mendidik anak kita. Ya. Maka amat salah dan sangat keliru sekali ketika orang tua kemudian, ya, setelah menitipkan anaknya di ma'had, kemudian merasa bebas, merasa lepas dari tanggung jawab. Amat sangat keliru. Apalagi kemudian sampai tidak menengok anaknya. Apalagi kemudian sampai tidak berkomunikasi dengan anaknya. Ya. Sekian lama anaknya dibiarkan di ma'had, di pondok. Kenapa dibiarkan? Anggapannya toh sudah ada ustaz, toh sudah ada orang yang membimbing, yang mengurus. Ya. Kemudian sebagai orang tua lepas begitu saja. Yang demikian tidak benar. Yang demikian tidak benar. Karena bagaimanapun juga, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yusikumullahu fi auladikum. Allah mewasiatkan tentang anak-anak itu kepada siapa? Kepada diri kita. Kita sebagai orang tua yang telah diwasiati tentang anak-anak, yang telah diberi tanggung jawab amanah untuk mendidik anak-anak kita. Namun karena kita memiliki keterbatasan waktu, karena kita memiliki keterbatasan ilmu, karena kita memiliki keterbatasan-keterbatasan yang lainnya, banyak kekurangan pada diri kita, kesibukan kita, pekerjaan kita, dan seterusnya, sehingga kita tidak bisa untuk fokus mendidik anak-anak kita. Daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka kita mengambil langkah, anak kita dimasukkan ke ma'had, anak kita dimasukkan ke pondok pesantren, di mana pondok pesantren itu ustadznya, pembimbingnya adalah orang-orang yang kita percaya, kita fikoh kepada akidahnya, manhajnya, akhlaknya, dan seterusnya. Maka ketika kita mengantar anak kita ke ma'had, bukan berarti lantas kita lepas tanggung jawab. Ya. Ustadz yang ada di pondok pesantren, pengurus yang ada di pondok pesantren, hanyalah teman dalam ta'awun, teman dalam bekerja sama, saling menolong, alal birri wa taqwa, dalam hal masalah kebaikan dan taqwa. Tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala tetap diri kita. Oleh karenanya, ya, ketika anak kita sudah dipondokkan, ya, kita antar ia ke sebuah pondok pesantren salafi, maka kemudian kita tetap melakukan pengawasan kepada anak kita. Ya, minimal kalau kita tidak sempat untuk datang menjenguk, ya, minimal menelponnya, ya, komunikasi dengan anak kita. Kenapa? Yang namanya anak tetap ingin mendapat perhatian dari orang tuanya. Ya. Yang namanya anak, kalau dia berprestasi, ingin dia ceritakan kepada orang tuanya. Ya, Abi, aku sudah bisa sekarang begini dan begini. Abi, kemarin ujian aku nilainya bagus-bagus. Ingin bercerita. Ya. Kadang-kadang kita tidak memahami keinginan anak kita. Ya. Kalau anak kita kirim SMS, paling yang dilihat angkanya saja. Oh ya, 200 ribu. Kirim-kirim, transfer 200 ribu. Ya. Untuk apa? Ya. Ia minta uang. Untuk apa? Digunakan untuk beli apa? Ya, kita tidak melihatnya atau kita tidak mempedulikannya. Ketahuilah bahwasannya, walaupun kita telah memenuhi hak fisik anak, secara finansial, biaya kita berikan kepada anak, kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya fisik, makanan, pakaian, atau yang lainnya, kita berikan. Tetapi satu hal jangan dilupakan, bahwasannya anak kita tidak semata-mata terdiri dari fisik. Anak kita memiliki rohani. Anak kita memiliki hati rohani. Yang ada pada diri anak kita perlu kita sirami. Sebagaimana fisik yang diberikan makanan-makanan bergizi, maka fisik itu akan tumbuh dengan sehat. Begitu juga rohani anak kita disirami dengan nutrisi yang baik, dengan vitamin yang baik. Apa itu bentuknya? Salah satu bentuknya adalah perhatian kita kepada anak. Perhatian kita kepada anak. Ya. Sepekan ini kita tidak bisa menjenguk anak kita. Sebulan ini kita tidak bisa menjenguk anak kita. Atau berapa lama kita tidak bisa menjenguk anak kita, tidak bisa hadir. Datang ke hadapan anak kita. Minimal kita telpon dia. Ya. Kita telpon dia. Ya. Kita tanya kabar anak kita. Bagaimana kabarnya, nak? Baik, Abi. Kau senang mondok di sana? Senang, Abi. Betul, senang? Betul. Ya. Jadi kita tahu perkembangan anak. Ini salah satu bentuk perhatian kita. Ya. Kalau ada masalah pada diri anak, ya, kita pun akan segera tahu. Ya. Akan segera tahu. Ya. Dan kita mungkin bisa memberikan solusi. Ya. Ya. Karena anak kita kadang sering ingin bercerita. Ketika kita telpon, bagaimana kabarnya? Baik, Bi, ada masalah ini. Apa masalahnya? Aku punya teman. Tapi temanku ini gimana ya? Dia sepertinya akan ditarik dari pondok oleh orang tuanya. Apa yang harus saya lakukan ketika anak ini ya tidak lagi mau mondok di tempat kami? Loh, masalahnya kenapa orang tuanya? Ya, orang tuanya itu sudah kerja di MLM. Iya. Wah. Nah, terus anaknya bagaimana? Anaknya kelihatannya menolak masalah. Masalah ini. Tidak sepahamlah dengan orang tuanya. Nah, terus? Ya. Nah, ini kan dialog sebetulnya. Nah, terus? Kau sudah laporkan ke pondok? Belum. Coba ceritakan dulu ke pondok bagaimana nanti pengurus pondok atau ustaz di pondok mengambil tindakan. Ya. Ya. Kalau Abi hanya bisa memberi saran, seandainya temanmu itu masih ingin mondok di situ dan dia bisa berbicara dengan orang tuanya kemudian mempersilahkan, maka kemudian orang tuanya tidak mau membiayai karena temanmu itu ingin di pondok salafi, maka coba kalian bicarakan, kamu bicarakan dengan pondokmu, dengan ustadz di sana atau pengurus di sana, ya. Nanti bagaimana keputusannya. Kalau memang seandainya tidak bisa, ya, kau harus bisa membantu dia, ajak teman-temanmu untuk membantu dia. Minimal uang jajan sehariannya kau kumpulkan. Dari dirimu berapa infak, dari teman-temanmu berapa, kumpulkan untuk dia. dan seterusnya. Ini salah satu contoh. Anak itu kadang ingin bercerita. Ini salah satu contoh. Kadang-kadang anak mungkin di pondoknya mendapatkan masalah. Ya. Nah, masalah itu perlu ya, bimbingan kita sebagai orang tua. Mengarahkan anak-anak kita sehingga kemudian bertanya kepada orang yang tepat. Ya. Nah. Ini permasalahan yang terkait dengan temannya. Bisa juga permasalahan itu mungkin terkait dengan dirinya. Jangan sampai kemudian masalah sepele, berlarut-larut, tidak kita ketahui, ya. Kita sebagai orang tua tidak mengetahui, kemudian masalah itu menumpuk pada diri anak kita, dan kemudian meledak, ya, ketika masalah itu sudah sedemikian kuat mencengkeram dirinya, ya. Sehingga kemudian ketika masalah itu meledak, dia sudah antipati dengan yang namanya pondok pesantren. Ya. Ini pentingnya kita mengkomunikasikan dengan anak kita. Walaupun kita mungkin bertanya hanya sepintas, "Nak, gimana kabarnya?" "Baik, Abah tidak bisa ini kelihatannya menengok kamu. Gak apa-apa kan? Lewat telepon saja." "Iya." "Ya. Pagi ini kamu sudah sarapan?" "Sudah. Cuma sarapannya kali ini ya agak kurang sip nih." "Ya sudah, disyukurilah. Bukan apa-apa. Kalau di rumah kan kita bisa makan ikan satu ekor buat saya saja. Tapi di sini ya satu ekor bisa untuk berlima." "Ya sudah, tidak apa-apa, nanti Abah kirim ya ikan, biar kamu satu anak makan 5 ekor ikan. Abah kirim ikan teri nanti." Dialog ini sebenarnya ya sambil bergurau. "Wah, Abah ini kok bergurau. Ya terus bagaimana? Kamu kan harus sabar." Nah, di situ baru masuk nasihat. "Ya, kamu kan harus sabar, namanya orang mencari ilmu. Kamu sudah dikisahkan toh oleh ustaz kamu sendiri bagaimana para ulama dulu mencari ilmu ya bersusah payah. Ya, kau harus sabar di dalam menuntut ilmu. Insyaallah nanti manisnya akan kau rasakan di kemudian hari. Ya sekarang berpayah-payah dulu. Kan ada peribahasa mengatakan ya. Apa peribahasanya? Bersakit-sakit dahulu masuk rumah sakit kemudian, bukan begitu peribahasanya. Oh, ya. Tapi hendaknya engkau sabar dulu ya, sabar dulu, namanya orang menuntut ilmu ya, jangan cepat lantas mendapatkan ketidaksenangan, lantas kemudian kalian mencap, "Wah, pondok ini enggak enak, pondok ini enggak bagus." Kalau dirimu melihat seperti itu, tidak ada pondok di Indonesia ini pondoknya Salafi yang sempurna, itu tidak ada. Ya. Sekarang pondok di sini kamu tidak cocok makanan, terus kamu mau pindah. Pindah ke mana? Ke pondok Salafi yang sana. Nanti kamu tidak cocok dengan pengurusnya di sana. Ya. "Ya sudah, kalau gitu pindah lagi ke pondok Salafi yang lain. Nanti kamu tidak cocok dengan teman-temanmu di sana. Lantas mau pindah lagi begitu." Ya. Jangan begitu, Nak. Kalau yang namanya mondok, kamu harus bisa qanaah, menerima apa adanya. Di sini nasihat-nasihat kita sebagai orang tua masuk kepada diri anak. Ya. Kau harus bisa bersabar. Ya, bersabar menghadapi kenyataan hidup. Yang namanya hidup itu kan tidak selalu senang. Abah juga dulu waktu muda ya sama, kadang-kadang hidup itu tidak senang, kadang-kadang menyakitkan, kadang-kadang perasaan ini bagaimana ya, tapi kadang-kadang mendapat kegembiraan, kadang kemudian Allah berikan sesuatu yang menyenangkan, terus begitu. Ya, ya, diberi gambaran-gambaran tentang bagaimana menghadapi kesulitan, bagaimana menghadapi bersikap ketika ia mendapatkan kesenangan, dan seterusnya. Ya, dialog-dialog yang seperti ini, tuntunan-tuntunan, bimbingan kita dari orang tua, itu sangat diperlukan sekali bagi anak kita. Walaupun mungkin cuma 20 menit, ya, karena waktu telepon kan biasanya dibatasi oleh pondok. Iya, kan tidak bisa seharian anak kita telepon, ya, karena anak-anak yang lain juga ingin telepon kan begitu. Nah, tidak bisa, ya. Nah, kemudian, ya, walaupun 10 menit, ya, yang 10 menit nanti ya, ibunya berbicara atau adiknya atau kakaknya dan seterusnya keluarga yang lainnya. Ya, walaupun hanya beberapa menit, tapi itu sudah memberikan bentuk penyemangat, memberikan sesuatu yang luar biasa, ya, dalam bentuk energi, energi dalam bentuk perhatian kita kepada anak kita yang sedang ada di pondok. Ya, yang demikian ini adalah sebuah penguatan, ya, sebuah penguatan. Ya, ba'dallah. Maka kita sebagai orang tua hanya bisa berupaya, berdoa agar anak-anak kita bisa berada di atas al-haq, bisa istiqomah, bisa sabar di dalam menghadapi hal-hal yang mungkin menurut kita itu ya sebenarnya ringan, tapi bagi anak kita ya, karena mungkin baru awal kali ini ya lepas dengan kita, berpisah dengan kita, yang biasanya satu rumah terus sekarang harus berpisah. Nah, hal-hal yang demikian hendaknya kita perlu memberikan perhatian yang cukup kepada anak kita. Sebagaimana tadi dicontohkan oleh para anbiya, sebagaimana dicontohkan oleh ya, para nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwah fiddin azakumullah, disinilah tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk mendidik mereka, ya. Dan satu hal yang perlu juga ya, saya sampaikan adalah bentuk perhatian kita kepada anak kita. Berikan sebanyak-banyaknya perhatian kita kepada mereka. Ya. Jangan sampai kemudian kesibukan-kesibukan kita, ya, yang kita lakukan lantas kita tidak memberikan perhatian kepada anak kita. Sesibuk apapun, hendaknya kita sempatkan waktu untuk memberi perhatian kepada anak kita. Ya. Tidak ada alasan kita ini sibuk. Ya. Tidak ada alasan kita ini sibuk. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam salah satu risalahnya, beliau memberikan sebuah ya, analogi yang sangat bagus sekali. Beliau memberikan perumpamaan. Ya, kita sebagai seorang pebisnis, ya, tidak ingin kan bisnis itu atau aset kita berkurang. Tidak ingin kemudian aset kita yang kita gulirkan untuk perdagangan, untuk bisnis ini kemudian berkurang. Keinginan kita apa? Keinginan kita aset kita semakin dari waktu ke waktu semakin bertambah. Kan begitu keinginan seorang pedagang, tajir. Inginnya begitu. Ya, pebisnis senantiasa. Ya, asetnya dari tahun ke tahun bertambah, bertambah, bertambah, bertambah. Ya. Kalau sampai kemudian asetnya berkurang, wah, kelihatan akan merugi. Dia akan terus memberikan perhatian yang luar biasa. Gimana caranya? Bagaimana nih caranya supaya perdagangan ini bisa melaju, bisa bertambah, bisa meningkat? Ya. Itu kita tidak menginginkan ya, urusan bisnis sampai rugi. Kita tidak menginginkan. Ya. Kita tidak ingin aset kita jadi rugi. Ya. Jadi berkurang, rugi. Ya. Maka kita perjuangkan ya, siang malam banting tulang untuk menjaga aset ini. Lah kalau anak itu merupakan aset, ya, aset bagi kita, tabungan bagi kita, perbendaharaan bagi kita. Maka kita harapkan anak kita bisa memberikan keuntungan kepada kita. Keuntungan tidak hanya ketika kita sedang hidup di dunia, ya, dalam bentuk betapa sejuknya kita memandang anak-anak kita, ketika anak-anak kita senang, ketika kita bercengkrama dengan anak-anak kita, ketika kita bersenang-senang, kejar-kejaran dengan anak kita, bergurau dengan anak kita, ya, itu sebuah keuntungan, ya, sebuah kesenangan. Tidak hanya kesenangan dunia itu saja, ya. Ketika kita sudah lanjut usia, anak kita membantu kita. Ketika kita lanjut usia, anak kita merawat kita. Itu kesenangan di dunia. Tetapi kesenangan ini bahkan sampai ketika kita telah meninggal dunia nanti, ya, dengan doa-doanya, ya, doa anak-anak kita, ya, yang terus dipanjatkan untuk kita yang telah meninggal dunia. Ini namanya, ya, keberuntungan, ya, keberuntungan yang kita dapatkan. Ya. Dari mana keberuntungan itu bisa kita dapatkan? Saat anak itu kecil, sampai dia tumbuh, remaja, tumbuh, dewasa, ya, kita mendidiknya dengan baik. Kita menjaganya dengan baik. Sebagaimana harta kekayaan, harta perniagaan yang kita jaga dengan baik kemudian memberikan keuntungan, sama anak kita pun demikian. Kita didik dia dengan baik, kita arahkan dia menjadi anak yang soleh, sehingga ketika ia menjadi anak yang soleh, anak yang berilmu, anak yang senang beramal, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang tuanya yang akan memetik hasilnya. Walaupun ketika kita sudah meninggal dunia, doa itu terus mengalir. Ya, doa itu terus mengalir. Nah, inilah yang kita harapkan. Maka kalau kita menyikapi harta kekayaan, perdagangan dengan sedemikian besar perhatian, maka hendaknya kita pun memperhatikan anak kita lebih besar lagi perhatiannya. Lebih takut lagi kalau sampai kemudian anak kita yang kita bimbing kemudian tidak baik. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal yang demikian. Maka ikhwafiddin azakumullah, itulah di antara perumpamaan yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ya, kalau kita menganggap bahwasanya anak kita adalah aset, ya, aset yang kelak akan memberikan keuntungan ketika kita sudah tidak lagi di dunia, atau bahkan kita masih di dunia, maka penting bagi kita untuk memperhatikan yang demikian ini. Ikhwafiddin azakumullah, ya. Jangan sampai kemudian, ya, kita menjadi sebab, ya, dari, ya, rusaknya anak-anak kita. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, ya, dalam kitab beliau Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud, ya, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, wa aktsarul auladi innama jaa fasaduhum min kibalil aba, ya, wa ihmalihim lahum wa tarki ta'limihim faraidud din wa sunnanah. Kebanyakan anak-anak yang ia, anak-anak tersebut mengalami kerusakan, ya, kerusakan yang ada pada diri anak ini, ya, sebabnya kebanyakan disebabkan dari perlakuan seorang ayah, dari min kibalil aba, dari sisi bapak-bapak mereka. Ya. Kenapa demikian? karena ayah-ayah mereka melakukan tindakan yang bersifat lalai, melalaikan mereka dan meninggalkan, tidak mengajari anak-anaknya faraiduddin, kewajiban-kewajiban tentang agama, wa sunnanahu, dan sunnah-sunnah nabinya. Ini penyebab dari rusaknya anak-anak. Kenapa kerusakan ini ditimpakan kepada ayah, kepada bapak-bapak mereka? Karena yang namanya keluarga tentu dipimpin oleh ayah, suami, dipimpin oleh seorang laki-laki. Ini kepemimpinan di dalam rumah. Maka bagaimana kebijakan rumah itu sangat ditentukan oleh sang pimpinan keluarga. Dalam hal ini adalah ayah atau suami. Nah, jangan sampai kemudian ya, anak-anak ya, tiba-tiba ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang ya, tidak baik. Perbuatan-perbuatan yang buruk. Ya. Dari mana? Ya. Dengan sebab dari kita. Ya. Kita mengambil langkah yang salah. Kita mengambil tindakan yang justru menjadikan anak ya, menjadi rusak. Satu contoh misalnya, ada terjadi di beberapa tempat, agar anaknya tidak menonton televisi di tetangga, maka kemudian sang ayah membeli televisi untuk di rumahnya. Kok bisa? Iya, daripada nanti nonton di tetangga tidak terkontrol. Ya lebih baik saya beli televisi, nanti saya setel pada acara-acara tertentu. Ya. Subhanallah. Ya. Ini langkah yang salah. Bukannya anak itu dijauhkan dari televisi, malah televisi semakin didekatkan dengan anak. Ya. Ini diantara salah satu contoh ya, kebijakan orang tua yang bukan melahirkan kebajikan. Ya, keputusan orang tua yang tidak melahirkan kebaikan bagi anak. Ya, daripada anak saya main PlayStation di sana, cari-cari susah di mana mainnya, ya saya belikan saja untuk di rumah. Nah, kamu main di sini. Loh, itu namanya ya, sudah anak ini teracuni, malah disediakan racun di rumahnya. Ya. Tidak demikian kita mengambil langkah. Kalau anak itu memang senang nonton televisi, hendaknya kita nasihati. Hendaknya kita berikan contoh-contoh mafsadat yang akan ditimbulkan bagi seseorang yang senang ya, menonton televisi. Ya. Kalau orang itu sudah jadi sufi, suka TV, ya, dia akan terus ya, tergila-gila, akan terus merasa kecanduan. Ya. Oleh karena itu, jelaskan kepada anak kita, nak, televisi ini nih haramnya di sini. Kau hendaknya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, melanggar perintahnya. Ya. Ya. Nak, lihat kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan. Ya. Ya. Masa kalian tidak mau memberi contoh? Ya. Tuh lihat contoh. Kamu tahu kan orang Roja? Orang Roja itu punya televisi. Iya. TV Roja. Iya kan? Ada tahu TV Roja? Lihat tuh. Ya, TV Roja. Dulu dia beralasan supaya kaum muslimin ya bisa mendapatkan siaran-siaran yang islamis. Akhirnya orang-orang Roja beli televisi di rumahnya. Sekarang siapa yang sanggup untuk mengontrol televisinya itu? Bahwasannya yang diputar atau yang dinyalakan ketika acara, yang namanya televisi kan bisa menangkap jaringan yang lainnya. Entah dari RCTI-nya, entah dari SCTV-nya, entah dari mana-mana. Siapa yang bisa menjamin kalau yang diputar itu hanya TV Rojanya saja? Siapa yang bisa menjamin? Ya. Dan siapa yang bisa menjamin? Ya. Ketika pembantu di rumahnya, pembantunya belum taklim misalnya. Apakah kemudian tidak melihat hal-hal yang lain? Ya. Itu alasan mereka dulu. Oh, sekarang pengasuh rojanya sendiri main di televisi umum. Iya kan? Kan begitu. Ya. Maksudnya dulu mengadakan TV Roja supaya kaum muslimin lihat televisi khusus yang hanya siarannya dakwah, tidak ada musiknya. Nah sekarang pengasuhnya sendiri ya, siaran di televisi umum, ketika dikritik kok ada musiknya, ya sedikit gak apa-apa. Betul itu, ditulis itu di media. Subhanallah, ini makayidus syaitan. Ini tipu daya syaitan. Ya. Syaitan menipu seorang hamba Allah Subhanahu wa taala ya, untuk terjatuh kepada perbuatan yang nista, kan tidak langsung ayo lakukan itu, tidak. Sedikit-sedikit. Ya. Awalnya punya HP. Wah, HP. Oh, HP kalau enggak diisi nomor ya enggak bagus. Kasih nomor teman-temanmu. Ya, dikasih nomor temanmu. Kemudian kenalan ya dengan yang bukan mahramnya, lawan jenis ya. Kemudian ya ini kan cuma nomor saja. Penasaran SMS. Setelah SMS kok cuman SMS-an, suaranya gimana sih? Ditelepon. Terus kan begitu toh? Betul tidak? Yang muda-muda. Betul tidak? Nah, ketawa. Sudah dengar telepon, orangnya seperti apa ya? Janjian, ketemu dong di sini. Kan begitu. Ya. Ketemunya di pasar, ketemunya rame. Besok kita ketemu ya, hawi-hawian. Nah, sudah mulai. Na'udzubillah. Ya. Begitu. Tipu daya syaitan itu terus sedikit, sedikit, sedikit, bertahap, bertahap, bertahap, bertahap. Iya. Kalau adik-adik kita adzan subuh pertama, adzan fajar pertama, nantilah masih pertama, iya kan? Syaitan itu bertahap begitu. Ya, kalau pertama kan masih ada 20 menit lagi. Nanti dulu tidur lagi, tarik selimutnya. Kalau enggak selimut ya bantalnya, karena musim panas sekarang, enggak diselimuti. Ya. Nanti sudah azan subuh, nanti saja. Masih ada 1/4 jam. Imamnya nanti datang paling 1/4 jam kemudian. Iya tidak? Tidur lagi. Sudah komat, nanti. Imamnya biasanya panjang bacaannya. Toh nanti ketinggalan satu rokaat juga masih bisa jamaah tidur lagi. Iya kan? Itu caranya syaitan untuk menjadikan seseorang meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Digiring manusia itu, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala terus digiring untuk menunda-nunda kebaikan ya. sudah tertunda yang satu, yang kedua ditunda pula, nanti saja. Setelah itu ketiga ditunda pula, nanti saja. Terus akhirnya dia tidak bisa menunaikan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan. Dan kalau sudah demikian, sukseslah syaitan. Sukseslah syaitan. Demikian. Maka kita sebagai orang tua, hendaknya benar-benar memperhatikan tentang masalah pendidikan anak. Karena sesungguhnya syaitan akan terus berupaya menghancurkan anak-anak kita. Dan sebagaimana tadi disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasannya rusaknya anak-anak kebanyakan, aglabnya, mayoritas disebabkan karena perbuatan ataupun keputusan yang diambil oleh orang tuanya. Dalam hal ini adalah bapak atau ayahnya. Maka jangan kemudian kita menyepelekan hal yang demikian ini. Sebagai orang yang bertanggung jawab di tengah keluarga, kita harus mampu untuk mengarahkan anak-anak kita. Kalau anak kita main dengan anak tetangga yang tidak baik, kita harus buat keputusan. Nak, kamu jangan main dengan si fulan. Ini abah peringatkan lo ya, jangan main sama si fulan, anak tetangga kita itu. Wah. Ini abah peringatkan. Peringatkan kan bahasa kita yang sering kita dengar, abah tahdzir, iya kan? Alergi enggak sama tahdzir? Alergi enggak? Jadi dalam praktek kehidupan rumah kita juga sebenarnya kita sering mentahdzir orang. Nak, kamu jangan main sana, awas lo ya. Tahdzir itu, anak tetangga ditahdzir. Iya kan? Ya sama sebenarnya, jangan dengan MLM, tahdzir, iya kan? Cuma ini pada level pendidikan. Sebenarnya kita sudah mempraktekkan, sebelum orang-orang itu alergi, dia sendiri sudah mengamalkan sebetulnya. Itu. Sudah berbuat bahkan. Sebab apa? Sebab kalau tidak ditahdzir, bahasa kita, tidak diperingatkan anak kita bergaul dengan anak-anak yang rusak, maka kerusakan itu akan menular. Kerusakan itu akan menular kepada diri anak kita. Sehebat-hebatnya pertahanan mental anak kita, kalau terus setiap hari bergaul dengan orang-orang yang seperti itu, ba'dallah, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita khawatir anak kita terpengaruh. Oleh karena itu, kita upayakan untuk memberi pengertian kepada anak kita. Kenapa abahmu melarang bergaul? Pak, jangan memotret. Tolong. Petugas, bukan? Hah? Petugas. Diberi pengertian, mohon. Ada yang memberi pengertian ke sana. Supaya tidak salah paham. Jadi, kita sebagai pimpinan rumah tangga harus bisa mengarahkan anak-anak kita untuk tetap berjalan di atas al-haq. Manakala ia bergaul dengan orang-orang yang memang kita nilai tidak baik akidahnya, tidak baik manhajnya, tidak baik akhlaknya, maka kita harus berupaya untuk memberikan pengertian kepada anak. Ya, memberikan pengertian kepada anak. Ya, berikan penjelasan-penjelasan. Apa dampaknya, apa pengaruhnya. Seandainya ia terus bermain dengan orang-orang yang seperti itu. Ya. Nah, dengan demikian, kita berharap bahwasannya ya, anak-anak kita ya, bisa melaksanakan apa yang kita inginkan berdasarkan pemahaman yang utuh. Artinya berdasarkan pengertian. Jadi dia melakukan amal. Oh iya ya, betul. Yang demikian ini nanti ya, akan memberikan pengaruh yang negatif. Jadi anak kita mengambil langkah itu setelah mendapat pengertian-pengertian yang baik tadi. Ya. Maka dengan demikian ya, kita berharap bahwasannya anak kita akan terus terperhatikan oleh kita, terpantau. Nah, sehingga dengan demikian tugas kita sebagai orang tua ya, mengajari mereka akhlak yang baik, mengajari mereka akidah yang baik, mengajari mereka manhaj yang baik, dan ilmu-ilmu yang lainnya yang bermanfaat bagi mereka. Ya. Maka kalau kita sudah bisa demikian, ya, berarti kita bisa mengarahkan anak-anak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terutama anak-anak di masa remaja. Ya, usia 12, 13, 14, 15. Ini masa-masa yang rawan. Ya, masa-masa yang rawan. Ya, banyak kejutan-kejutan. Ya, kalau mereka tidak dibimbing dengan baik, ya, tidak dibekali dengan ilmu yang ya, benar, ya, dikhawatirkan langkah mereka akan keliru. Ya. Ketika mereka mimpi pertama kali, ihtilam, mereka sudah kaget. Celana saya basah. Bau begini. Ya. Mereka bingung. Nah, kalau remaja ini tidak bimbing, ya, bagaimana cara menangani kalau sudah mencapai balik. Ya. Makanya kurikulum pondok itu kan harus disiapkan. Untuk yang remaja, kurikulum pondok itu harus bagaimana cara mandi janabat, kan begitu. Hukum-hukum sekitar ya, tentang masalah ihtilam. Ya, mimpi tapi kok bisa basah? Nah, itu. Nah. Iya, nah, banyak yang senyum-senyum. Iya. Nah. Kita harus siapkan ilmunya. Ya, kita harus siapkan ilmunya. Orang tua, kita sebagai orang tua tanya. Oh, anak saya sudah 13 tahun ini. Nak, kamu sudah mimpi kah? Sering, Bah, mimpi. Oh, kok sering? Maksud Abah mimpi yang basah. Ngompol maksudnya. Ya apalah. Ya, itu. Ya. Ini masalahnya mesti terjadi pada remaja yang normal. Ya. Kondisi-kondisi seperti ini harus orang kita sebagai orang tua harus memahami keadaan ini. Ya. Kenapa? Kita bukan semata-mata ingin tahu kalau anak kita ini sudah balik atau belum. Bukan hanya itu. Tetapi lebih jauh daripada itu, kita ingin tahu anak kita sudah bisa mandi atau belum. Mandi sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi SAW atau belum. Ketika ia dalam keadaan junub. Kan begitu. Ya. Jadi bukan semata-mata kita tanya ke anak kita, terus kemudian jawaban, sudah, ya sudah kamu sana pergi, berarti kamu sudah dewasa. Bukan begitu. Tetapi kita juga mengingatkan dengan adanya tanda kalau anak kita sudah balik, ya. Kita juga memberikan nasihat kepada anak kita, kalau sekarang kamu nak, amal-amalmu sudah dicatat, oleh karena itu kamu harus melakukan selalu berbuat kebaikan, kebaikan, kebaikan, karena amal-amalmu sudah dicatat. Kan begitu. Ya. Jadi ada unsur-unsur yang sifatnya itiqadiyah kita nasihatkan, ada unsur-unsur yang sifatnya fikih, ada unsur-unsur yang sifatnya, nak, kamu tahu tidak kalau kamu mandi junub itu sebenarnya kamu sedang meraih kecintaan Allah untuk dirimu. Loh kok bisa, Pak? Iya, ketika kamu berwudu, ketika kamu bersuci, ketika kamu mandi junub, sebenarnya kamu sedang meraih cinta Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Karena Allah mencintai orang-orang yang suci. Berarti kalau kamu bersuci, kamu mandi junub, kamu berwudu, kamu melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diajarkan di dalam kitab-kitab fikih, dalam bab toharoh, sebenarnya kamu sedang berupaya untuk meraih cinta kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kamu bersemangat, ya. Kalau kamu misalnya bersuci, bersuci yang benar. Kalau kamu mandi junub, mandi junub yang benar. Amalkan tuntunan-tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu sudah bisa atau belum? Kan begitu. Kita sebagai orang tua, tes anak kita. Ya, ditanya. Jangan ditanya kamu punya uang atau tidak. Jangan itu saja. Tanya juga, kamu sudah bisa mandi atau belum? Ya. Nah, mandi sesuai tuntunan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Ya, karena ini menyangkut ibadahmu, menyangkut taqarrubmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita sebagai orang tua hendaknya bisa untuk ya, melakukan hal-hal yang demikian. Wah, malu saya. Nanti anak saya kalau ditanya oleh orang tuanya begitu, malu. Dia paling cengar-cengir, cengar-cengir, cengar-cengir. Ya, tidak menjawab. Nah, ini karena memang sejak awal tidak dibiasakan. Ya. Begitu ada hal-hal yang penting terjadi, hambatan psikologis. Begitu ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan, ditanyakan kepada anaknya, ya. Kita sudah dengan anak sudah enggak dekat. Ya, kenapa demikian? Ya itu tadi, karena kita tidak membiasakan untuk mendekat dengan anak-anak kita. Ya. Ini ya hal yang penting. Ya, orang-orang tua kita, orang-orang para orang tua ya di luar sana ya, baru tersadar kalau diri mereka ini jauh dengan anak-anaknya ya, setelah anak-anaknya kena narkoba. Waliyazbillah. Wah, kaget anaknya kena narkoba. Kaget. Ya. Baru orang tuanya dekat sama anaknya. Baru memberikan perhatian kepada anaknya. Ya. Walaupun itu tidak salah. Tetapi langkah yang seperti itu semestinya tidak dilakukan. Terkhusus salafiyin, dekati anak-anak kita, ajak mereka berbicara, ajak mereka berdialog. Kalau kita sebagai orang tua tidak mampu memecahkan masalahnya, ajak anak kita kepada ustadznya, ya. Ajak mereka, ajak mereka untuk bergaul dengan orang-orang soleh yang kita kenal soleh. Ajak anak kita bergaul, kenalkan, ya, dengan orang-orang saleh. Wah, ada ustaz datang. Hai, salam sana. Salim nak, salim. Salim sama ustaznya. Kenalkan namamu siapa? Bin siapa? Kenalkan. Ya. Nah. Ini untuk mengenalkan, mendekatkan dia dengan orang-orang saleh, ya, sehingga jiwanya terpupuk, keadaan mentalnya terpupuk untuk selalu ingin berkenalan dengan orang-orang yang baik, ya. Nah, terus diarahkan demikian, ditanamkan, ya. Dan kita lihat bagaimana anak-anak Ansor, ya, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazurul Ansor, ya. Dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi, hadis dari Anas bin Malik, ya, disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kitab beliau Jami'us Saghir. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke perkampungan Ansor. Wa yusallim ala sibyan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi salam kepada anak-anak. Ini menunjukkan anak-anak orang Ansor didekatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak Ansor dikenalkan. Wa yamsahu ru'usahum, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepala anak-anak Ansor ini, diusap. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain dari Thabit radhiyallahu anhu, riwayat An-Nasa'i, ya, disebutkan wa yad'u lahum, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka, anak-anak Ansor. Lihat di sini bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, dan di satu sisi bagaimana kita melihat orang-orang Ansor, ya, tidak kemudian apa menjauhkan anak-anak, ya, ya, tapi justru mendekatkan, membiarkan anak-anak itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena di sini mendapatkan nilai pendidikan. Ya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersikap tawadhu, memberi salam kepada anak-anak, kepada orang yang lebih muda. Nabi mendahului memberi salam. Sikap tawadhu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengusap kepala anak-anak Ansor, menunjukkan sikap bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersikap penuh rahmah, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam rahimah, rafiqah, memiliki sikap rahmah, sikap lembut terkhusus kepada anak-anak, tidak kasar. Ya, tidak kasar, lembut kepada anak-anak. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada anak-anak, doa kebaikan untuk anak-anak. Ya. Dan sekian banyak fawaid dari apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika berziarah, mengunjungi perkampungan Ansor. Ya. Dari sini, ya, menunjukkan bagaimana anak-anak itu didekatkan dengan orang-orang yang baik. Ya. Karena sungguhnya bi'ah, lingkungan itu memberikan pengaruh yang sangat besar kepada, ya, kejiwaan anak, kepada mental anak. Nah, oleh karena itulah, ya, penting bagi kita untuk mengajari mereka, ya, mengajak mereka, ya, mengajak ta'lim ke majelis-majelis ilmu, ya, sehingga mereka bisa tahu, terkondisikan semenjak kecil, ya, majelis-majelis yang di situ ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dibahas, dikaji. sehingga dengan demikian anak terkondisikan. Oh, ayahnya senang taklim. Oh, ayahnya bergaul dengan orang-orang yang baik. Oh, ayahnya, ya, abahku, ya, selalu, ya, mengajak aku untuk berkumpul dengan orang-orang yang baik. Nah, kalau sudah tertanam seperti ini, maka dengan lingkungan yang baik, anak pun akan meniru, mencontoh. Kalau anak berada di lingkungan yang tidak baik, teman-temannya tidak baik, ketika ia melakukan sebuah kesalahan, misalnya saja ia makan dengan tangan kiri, kira-kira adakah yang mengingatkan kepada anak kita, "Nak, kamu jangan makan pakai tangan kiri"? Kira-kira ada yang mengingatkan seperti itu? Ketika anak kita ada di lingkungan yang tidak baik, ketika anak kita berteman dengan orang-orang yang tidak baik, kira-kira ada yang mengingatkan ketika anak kita melakukan sebuah kesalahan? Tentu tidak akan ada. Tapi manakala anak-anak kita di tengah lingkungan yang baik, ya, bergaul dengan anak-anak yang baik, ketika ia melakukan kesalahan, misalnya makan dengan tangan kiri karena dia lupa, dia ingat, ada yang mengingatkan, makan pakai tangan kanan. Artinya apa? Artinya anak kita selalu terbimbing. Ya. Terbimbing, jangankan masalah akidah, masalah akhlak, dalam hal misalnya masalah makan, ada orang yang mengingatkan. Ya. Ini pentingnya, ya, menempatkan anak di tempat yang baik. Ya. Jangan kemudian kita menggunakan standar ganda. Kalau kita, ya, saya sering sekali mengungkapkan contoh seperti ini. Ya, kita baca pamflet, ya, hadirilah kajian akbar, begini begini begini, pembicara Ustaz Fulan Fulan Fulan. Nah, ditanya, kamu mau hadir? Oh enggak, kenapa? Lah Ustaznya ini, ya, hizbi, saya enggak mau hadir. Oh begitu, iya. Ya. Tapi di satu sisi, ya, anaknya pergi ke majelis taklim lain, ya, entah namanya SD negeri atau apa begitu, ya, ke majelis taklim diajari agama juga toh di sana. Ya. Kita tidak pernah, nak, kamu jangan hadir. Kenapa? Nah itu nanti guru agamanya, ustadznya, entah itu lulusan IAIN atau mana, kita kan gak tahu. Pernah kita begitu? Tidak, malah kita malah mengantarkan, malah diberi uang saku anak kita. Belajar yang rajin, ya. Nah, malah pesannya. Padahal gurunya di sana siapa? Akidahnya kita tidak tahu. Ya. Iya. Jangan-jangan Mu'tazilah. Ya. Ya karena lulusan dari IAIN. Jangan-jangan Mu'tazilah. Jangan-jangan mengajarkan akidah yang tidak benar. Ya. Dan seterusnya. Maka untuk anak kita pun hendaknya kita, ya, jangan menggunakan standar ganda. Untuk anak kita pun kita selamatkan. Jangan sampai ada di lingkungan pendidikan yang tidak sesuai dengan pemahaman salaf. Karena itu berbahaya. Ya, karena itu berbahaya. Ya. Kalau sekarang mungkin kita tidak merasakan, tapi kedepannya, ya, jangan kaget nanti anak kita sholat, loh, kok sholatnya begini? Nah itu tidak sesuai dengan sunnah. Oh, yang diajari dulu begini waktu di sekolah dasar sana. Nah, apa jadinya kalau sudah anak pandai berhujjah? Hah? Ya. Apakah kemudian anaknya disalahkan? Tidak 100% anak salah. Orang tua dalam hal ini sang ayah, sang bapak harus bertanggung jawab. Ahafidho am doya. Apakah anak ini dijaga atau dibiarkan begitu saja. Kalau anak kita dijaga, jangan nak, jangan sekolah di sana. Jangan sekolah di sana. Itu kalau kita menjaga anak. Maka ikhwafiddin azakumullah, inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Nanti bagaimana kelanjutannya? Masih ada atau cukup sampai di sini? Ustaz? Kita tutup dulu untuk persiapan salat zuhur. Dan wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan pada kesempatan, apa yang saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.